بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قنفتنا عزكم الله. Kita masih membahas tentang orang-orang atau golongan yang mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Kita telah membahas tentang masalah musafir, masalah-masalah yang berkaitan tentang musafir. Pembahasan yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, ialah pembahasan tentang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan, la yasihhu shaumul haidhi wan nufasa ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا مجمع عليه. Katanya An-Nawawi rahimahullahu taala, tidak sah puasa wanita yang haid dan wanita yang nifas. Tidak wajib atas keduanya, bahkan haram atas keduanya untuk berpuasa. Dan wajib mengqadanya. Dan ini perkara yang disepakati. Perkara yang mujma'un alaih. Demikian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil kesepakatan para ulama bahwasanya perempuan yang haid atau perempuan yang nifas itu tidak boleh berpuasa. Kesepakatan ini ikhwan fillah azakumullah juga dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hujjahnya, argumentasi dari kesepakatan ulama ini ialah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kenapa para wanita itu kurang agamanya, beliau mengatakan, alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika dia haid, ketika perempuan itu haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Itulah bentuk kekurangan agama seorang wanita. Asyhadu min hadza ikhwana fitina azakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid itu tidak salat dan tidak berpuasa. Demikian pula nifas, karena hukumnya sama. Juga berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, tafaqqun alaih. Ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang bertanya namanya Mu'adzah al-Adawiyah. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa kita diperintahkan mengqadha puasa namun tidak diperintahkan mengqadha salat ketika haid? Paham ini ya? Kenapa perempuan yang haid itu? Kenapa perempuan yang haid itu wajib mengqadha puasanya namun tidak mengqadha salatnya? Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tegas menyatakan aharuriyatun anti, apakah kamu ini perempuan khawarij? Haruriyah itu nama lain dari khawarij. Dikatakan haruriyah sebab mereka bermarkas di sebuah tempat yang namanya Harura. Begitu. Khawarij ya ikhwan, mengqadha salatnya kalau perempuan mereka suci dari haidnya. Itu. Sehingga ketika Mu'adzah al-Adawiyah seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lo kenapa wahai Ummul Mukminin, kita diperintahkan mengqadha puasa tetapi tidak diperintahkan mengqadha salat?" Dikatakan aharuriyatun anti, apakah kamu ini punya pemikiran haruriyah, pemikiran khawarij? Dia mengatakan qala la, walakinni as'al. Enggak. Saya tidak punya pemikiran khawarij, namun saya mau bertanya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami dulu, yakni di zamannya Rasulullah SAW, kami dulu diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Hadza muttafaqun alaih. Tegas jelas menunjukkan perempuan yang haid dan yang nifas tidak salat dan tidak puasa dan harus menggantinya pada hari yang lainnya. Wajib mengqadha. Hadza dengan kesepakatan para ulama. Pembahasan yang lainnya ikhwan berkaitan tentang masalah haid dan nifas ini ialah apabila perempuan haid atau nifas itu suci di siang hari Ramadan. Paham ini ya? Dia suci, sudah bersih dari haidnya, bersih dari nifasnya di siang hari Ramadan. Apakah dia harus imsak? Apakah dia harus menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai maghrib? Apakah dia harus berpuasa di sisa hari itu? Masalah ini fiha khilaf. Pendapat yang pertama ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya jumhur ulama. Dan ini pendapatnya Imam Malik wa Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya dia tidak berpuasa ketika itu. Dia tidak mengharuskan dia untuk berpuasa pada sisa hari itu. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah Wats-Tsauri Wal-Auza'i Wal-Hasan bin Salih Ibn Hayy. Pendapat yang kedua ini mengatakan harus berpuasa ketika itu. Sehingga kalau suci di siang hari, suci pada zuhur, maka dari mulai sucinya tadi dia harus puasa sampai tenggelam matahari. Wasahih, pendapat yang benar ialah pendapat jumhurul ulama, sebab tidak ada dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan, yang mengharuskan perempuan tadi untuk berpuasa di sisa harinya. Hadza wasah. La dalila alaih, tidak ada dalil yang mengharuskannya. Maka hukum asalnya dia ialah tidak berpuasa karena haid dan nifasnya. Hadza mafhum. Selesai pembahasan masalah haid dan nifas. Karena perkara yang wadhih ya kawan. Pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Apakah mendapatkan rukhsah? Al-jawab, iya mendapatkan rukhsah. Kalau mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan bayinya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri, mendapatkan rukhsah. Hadza wadhih. Namun, apakah perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui yang mengkhawatirkan janinnya atau bayinya tadi ketika dia berbuka puasa, tidak puasa, kena qadha ataukah kena fidyah, ataukah kena dua-duanya, ataukah tidak dua-duanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada lima pendapat ikhwan fillah azakumullah tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, dia boleh buka puasa, boleh tidak berpuasa. Dan dia harus tuftirani, dia harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Fidyahnya ialah setiap hari memberi makan satu orang miskin. Ini pendapat yang pertama. Boleh dia buka puasa, enggak puasa, tapi membayar fidyah setiap hari satu orang miskin. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa Ikrimah wa Sa'id Ibnu Jubair wal Qasim bin Muhammad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ishaq Ibnu Rahawai. Mereka berhujjah dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu, maka dia harus membayar fidyah memberi makan satu orang miskin. Hadza huwa. Pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dan harus membayar qadha. Dan harus mengqadha bayar puasa dan tanpa fidyah. Qadha saja. Tamam, qadha saja. Diibaratkan seperti orang yang sakit. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Wan-Nakhai, wa Atha, والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة الرأي والثوري سفيان الثوري وأبو حنيفة والليث والطبري. Dan ini pendapatnya Abu Thawr wa Abu Ubaid. Dan ini salah satu ucapannya Imam Syafi'i tentang wanita yang hamil dan pendapatnya Imam Malik pada orang yang menyusui saja. Mengatakan qadha saja. Boleh buka puasa, tidak puasa dan qadha saja, tidak pakai fidyah. Mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hubla wal murdi' as-sawm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan, wadha'a meletakkan, tidak mewajibkan. Dari orang musafir, Allah tidak mewajibkan, meletakkan kewajiban bagi musafir puasa dan separuh sholat. Artinya orang yang musafir tidak wajib puasa, diberi rukhsah untuk berpuasa, enggak berpuasa. Dan juga separuh sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namanya apa ini? Namanya qasar. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala tidak mewajibkan perempuan yang hamil dan yang menyusui dari puasa. Nah, di sini digandengkan dengan orang musafir. Sementara orang musafir ketika tidak berpuasa, hukumnya apa? Fidyah atau kafarat? Fidyah atau kafarat? Fidyah atau kafarat orang musafir itu kalau puasa? Bayar qadha. Agar ikhwan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Afum? Hadha huwa. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Shahih Al-Musnad. Katanya mereka hamil dan menyusui itu rukhsah buka puasa dikarenakan uzur yang tarik insidental, uzur yang tidak terus-menerus, yang terkadang terjadi, sehingga tidak wajib kafarat keadaan dia seperti orang yang sedang sakit. Orang yang marid terkadang dia sakit insidental, tidak mesti sakit terus, sehingga ketika dia mendapatkan uzur sakit, boleh dia tidak berpuasa dan qadha. Pendapat ini khana fi tina asakumullah yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah wa Syaikh Ibnu Bas rahimahullah, dan ini bahkan fatwa lajnah daimah, wa Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang dirajihkan ala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala wa ra'ah, wa Syekhuna Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani hafizahullahu taala wa syafa. Adapun Syekhuna Yahya ma'ruf dalam durusnya, dalam pelajaran beliau itu biasa beliau menjelaskan demikian, qadha saja dan tidak tanpa fidyah. Dan biasa beliau menukil dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wahada qawlu Syekh bin Bas wa Syekhuna Muqbil. Adapun Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, ini adiknya Syekh Abdullah Mar'i. Tamam? Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafah, ini ketika kita bertanya langsung kepada beliau via telepon hari Senin, hari Senin sebelum Ramadan. Kata Ramadan hari Rabu, hari Senin malam batal Isya sekitar jam 8 pagi, kita bertanya langsung kepada beliau via telepon kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani tentang masalah ini, bagaimana tentang orang yang hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Beliau menjawab ar-rajih min hadhil aqwalil khamsah au sittah annaha kal marid, yang sahih yang rajih dari pendapat yang 5 atau 6 ini ialah bahwasanya perempuan yang hamil atau yang menyusui itu hukumnya sama kayak orang yang sakit. Idza aftarata, apabila kedua-duanya buka puasa tidak puasa, fa'alaihimul qada, fa'alaihimul qada, wajib membayar qada, mengqada bayar puasa di hari yang lain, dan dengan tanpa fidyah, berhujjah dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang disebutkan tadi, innallaha azza wa jalla wada'anil musafiri shauma wa shalah wa 'anil hubla wal murdi as-shauma. Naam. Hadza wa sahih. Pendapat yang ketiga ialah kalau mengkhawatirkan dirinya saja atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya atau bayinya, maka diperbolehkan untuk buka puasa, tidak berpuasa, dan wajib membayar qadha dengan tanpa fidyah. Ingat, kalau mengkhawatirkan dirinya. Tamam? Atau mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Dua keadaan ya. Dirinya atau dirinya dan anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengqadha saja tanpa fidyah. Namun kalau dia itu mengkhawatirkan anaknya saja, bukan dirinya, mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan membayar qadha, membawa mengqadha, membayar utang puasa, dan yang sahih wajib fidyah. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad dan diriwayatkan dari Imam Mujahid. Hadahu. Mereka merincinya ya, Pak. Pendapat yang keempat dirinci pula. Orang yang hamil, kalau dia hamil, maka mengqadha saja tanpa fidyah. Orang yang hamil mengqadha saja tanpa fidyah. Sementara yang menyusui itu mengqadha dan fidyah. Dibedakan antara hamil dan menyusui. Kalau yang hamil itu hanya mengqadha saja dengan tanpa fidyah. Kalau yang menyusui mengqadha plus fidyah. Ini pendapatnya Imam Malik wal Laits dan yang dirajihkan oleh Ibnu Abdul Barr. Naam. Pendapat yang kelima, pendapat yang mengatakan tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Artinya apa? Gugur puasa dari dia. Pahamin? Puasanya gugur dari orang yang hamil dan yang menyusui. Tidak terkena qadha dan juga tidak terkena fidyah. Pendapatnya siapa ini, Ikhwan? Hah? Pendapatnya siapa ini? Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Beliau berhujjah juga dengan hadisnya Anas bin Malik Al-Ka'fi di atas. Dia mengatakan wadha'a 'anil musafir. Hah, kalau yang namanya wadha'a itu gugurkan kewajibannya, selesai. Berarti enggak ada qadha, enggak ada kafarat, enggak ada fidyah. Tamam? Hadza zahiri. Jumud. Wassawabi khanafitina azakumullah, yang dimaksud dengan wadha'a di sini yakni wadha'a 'anil ada. Allah menggugurkan kewajiban dia dalam pengertian pelaksanaannya ketika itu. Adapun qadha'nya tidak digugurkan. Tetap dia harus menggantinya di hari-hari yang lain seperti keadaannya orang yang sakit atau orang yang musafir. Sehingga yang sahih yang rajih dari pendapat ini khanafitina azakumullah ialah pendapat kedua, yang mengatakan qadha saja, baik untuk yang hamil atau yang menyusui, baik mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya atau anaknya saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin. Pembahasan yang berikutnya, bagaimana kalau ibu susuan, paham ini? Dia gak punya anak, dia ini biasa menyusui anaknya orang dengan upah. Paham kan? Menyusui anaknya orang digaji, diberi upah. Disebut dengan al-murdhi'ah al-musta'jarah. Ibu susuan, yakni ibu apa namanya? Perempuan yang digaji, yang diganjar, yang dikasih pahala, dikasih upah dikarenakan dia menyusui. Menyusui anaknya orang dan digaji. Apakah hukumnya sama dengan yang sebelumnya? Tentang pasal ini karena fitnah asalamualaikumullah yang dipastikan oleh al-imam Nawawi dalam al-majmu' dan ini pendapat yang beliau benarkan dan yang beliau sahihkan, bahwasanya hukumnya sama dengan wanita yang menyusui anaknya sendiri. Dan ini yang dirajihkan oleh al-qadhi Husain dalam fatwanya menyelisihi pendapatnya al-Ghazali. Naam, hadza wa sahih ikhwan, sebab tidak ada dalil yang membedakan antara ibu yang menyusui anaknya sendiri ataukah perempuan yang digaji atau diberi upah karena dia menyusui. sebab kondisinya sama. Hadza was sahih, dan ini yang dirujukkan sama Nawawi dan juga Al-Qadhi Husain dalam fatwanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai tentang permasalahan perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Sekarang pembahasan yang berikutnya ialah mbah-mbah tua. Syekh Kabir. Mbah yang sudah tuek, baik itu laki-laki atau perempuan, sudah sepuh, manula, manusia usia lanjut. Bagaimana ini? Apabila kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa. Para ulama telah bersepakat bahwasannya orang tua yang jompo, baik itu laki-laki atau perempuan, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Rukhsah tidak berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Kesepakatan ini khonafitina azakumullah dinukil oleh Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abdul Barr, Al-Qurtubi dan An-Nawawi rahimahumullahu taala. Naam. Berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni wal Hakim. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, rukhisa li syaikhil kabir ay yuftira wa yud'ima an kulli yaumin miskina wa la qada'a alaih. Diberi keringanan bagi orang-orang jompo untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap harinya seorang yang miskin dan tidak wajib qadha atasnya. Hadza ikhwan isnadu sahih rijalu kullun thiqat, dengan sanad yang sahih, sehingga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, orang-orang yang sudah jompo, yang sudah sepuh, yang enggak mampu untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk buka puasa, tidak berpuasa. Tayyib, sekarang kalau misalkan tidak berpuasa, apa kewajiban dia? Dalam masalah ini khanafitina azakumullah ada khilaf di kalangan para ulama. Apa kewajiban Pak Jumbo tadi kalau enggak berpuasa? Pendapat yang pertama ialah mengatakan harus membayar fidyah. Dia harus membayar fidyah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wa Ishaq Ibn Rahawai wa Abu Hanifah. Dan ini pendapatnya Anas bin Malik, wa Ibn Abbas, wa Qais ibn Sa'ib, wa Abu Hurairah, wa Ikrimah, wa Sa'id ibn al-Musayyab, wa Atha, wa Qatadah, wa Sa'id ibn Jubair dan yang lain-lainnya. Mengatakan harus membayar fidyah. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik, ikhwan. Ini ayat ini kan berkenaan tentang awal mula kewajiban puasa, yaitu mendapatkan dipilih bagi yang mampu berpuasa. Ada pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Maka bagi orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Sementara yang tidak mampu, maka kewajibannya tetap demikian, yaitu membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas di atas, yang diriwayatkan oleh Dharqutni wal Hakim di atas, yang telah kita bawakan, menunjukkan bahwasannya orang yang sudah tua, sudah sepuh, yang tidak mampu berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Satu harinya, satu orang miskin. Tayyib ya ikhwan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan bahwasannya dia tidak terkena fidyah. Yang sudah jompo, yang sudah tua, tidak terkena fidyah. Ini pendapatnya Imam Malik, wa Tsauri, wa Abu Tsaur, wal Qasim bin Muhammad, wa Salim bin Abdullah, wa Makhul, wa Rabi'ah ar-Ra'yi, wa Sa'id ibn Abdul Aziz. Dan ini salah satu pendapatnya Syafi'i, dan inilah yang dirojihkan oleh Ibn al-Mundhir wa Ibn Abdul Barr wa Ibn Hazm rahimahullahu taala, menyatakan bahwasanya tidak terkena fidyah. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampunya. Kata mereka, sementara orang tua yang sudah jompo, sudah manula, itu sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tamam, sudah enggak mampu lagi untuk berpuasa. Maka dikarenakan dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka fidyah pun juga tidak terkena atas dia. Nami ikhwan. Ini pendapat yang kedua. Dan dua pendapat ini ikhwan fillah azzakumullah, pendapat yang sama-sama kuat. Sebab pendapat ini ikhwan fillah azzakumullah menyatakan tidak ada nas yang sahih dan sharih yang tegas menunjukkan kewajiban fidyah bagi orang yang sudah tua, yang sudah jompo. Adapun ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu ialah ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah jompo, yang sudah tua, sudah manula, itu harus membayar fidyah. Sementara qiraahnya Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, yang maknanya yatakallafuna shaum, yang susah payah berpuasa, dikatakan hadhihi qira'atun syadzah, qira'ah yang ganjil. Dan yang sahih ialah wa 'alal ladzina yutiqunahu. Paham? Naam. Hakadha ikhwan. Sehingga dua pendapat ini ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang sama-sama kuat, namun pendapat yang dikuatkan oleh jumhurul ulama dan yang dirajihkan oleh kebanyakan para ulama seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Wan Nawawi, wa Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, wa Ibnu Katsir, dan inilah pendapatnya imam 4 zaman sekarang ini. Asy-Syaikh Ibnu Baz, wa Asy-Syaikh Al-Albani, wa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, wa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu taala, wa ghafarallahu ta'ala lahum. Tamam? Wallahu a'lam bishawab. Illa hujjahnya sama-sama kuat. Tamam? Wallahu a'lamu bishawab. Paham insyaallah ya? Mafhum. Sekarang pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Al-mariq alladhi la yurja bur'uh. Seorang yang sakit, sakit menahun, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya secara medis. Orang ini, hukumnya Ini sama seperti orang-orang tua yang sudah jompo tadi yang enggak mampu puasa. Hukum yang sama dengan dia. Hukmuh. Sehingga khilaf yang disebutkan tadi itu dimasukkan di situ pembahasan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini bila khilaf dengan tanpa ada khilaf sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Baik, ikhwan, sekarang pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang miqdarul fidyah. Ini yang belum kesinggung. Tentang ukuran fidyahnya bagaimana? Pendapat yang pertama ialah bahwasannya fidyah itu ukurannya satu mud dari makanan. Satu mud itu ialah sepenuh dua telapak tangan laki-laki atau orang yang sedang. Satu mud makanan. Setiap hari satu orang miskin, baik makanannya itu bur atau tamer, kurma atau syair, atau yang lain-lainnya dari makanan penduduk negeri tersebut. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Tawus, Sa'id bin Jubair, Al-Thawri, Wal-Auza'i. Mengatakan terserah makanannya apa, yang penting ukurannya, mikdarnya, ia satu mud segini. Kamu kalau beras, kamu takar pakai begini, kamu timbang berapa on. Kamu masak. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah. Mengatakan wajib bayar fidyah setiap harinya sa'u tamrin, satu sok kurma. Satu sok berapa mud? Satu sok berapa mud? Satu sok itu 4 mud. Mafhum? Sok itu arba'atu amdad. Artinya apa? Segini. 4 kali sepenuh dua tangan. Tamer. Atau nisfu sok hintoh. Atau separuh sok, sehingga 2 mud hintoh. Hintoh itu sama dengan bur, tepung. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan ukuran fidyahnya ialah 1 mud hintah atau 2 mud syair atau 2 mud tamar. Hadza argumentasi atau pendapat yang ada, ya ikhwan. Was sahihana fitina azakumullah tentang masalah ini, bahwasannya tidak ada dalil yang sahih baik dalam ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ukuran tertentu fidyah. Tidak ada. Maksud tidak ada ukuran tertentu fidyah. Enggak ada nasnya. Sehingga dikarenakan tidak ada nas dalil yang menyatakan ukuran fidyah, maka dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing tempat. Yang namanya fidyah ialah sesuatu yang yushbi'ul miskin. Ma yushbi'ul miskin. Makanan yang mengenyangkan satu orang miskin tadi. Baik itu tamer atau hento atau syair ataupun makanan masing-masing daerah. Paham? Hadza. Sehingga kalau di Indonesia ini biasa makan nasi, ya kamu kasih makan nasi sampai dia kenyang. Kalau kemudian orang miskin tadi itu ialah porsinya setengah piring sudah kenyang, ya sudah setengah piring kenyang. Kalau ternyata satu orang miskin tadi itu porsinya satu bakul, ya satu bakul kamu kasih makan dia. Paham? Sebab tidak ada ukuran tertentu tentang masalah ini, sehingga kembali kepada masing-masingnya. Tamam? Yang penting mengenyangkan tadi. It'am, yang namanya it'am, ta'am miskin, memberikan makanan kepada dia yang mengenyangkan dia. Ini khanafitina azakumullah yang dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan yang menguatkan pendapatnya Syaukani ini ialah apa namanya, atharnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ini, Anas bin Malik ini, dha'ufa qabla mautih, beliau sudah lemah sebelum meninggalnya. Selama setahun atau dua tahun sebelum meninggalnya sudah lemah beliau. Fa'at'amal khubza wal lahma, maka beliau memberi makan satu orang fakir miskin khubus dan lahm. Khubus itu ialah roti, lahm itu ialah daging. Ini makan besar orang Timur Tengah. Khubus sama lahm makan besar. Artinya kalau sekarang nasi sama daging makan besar. Iya, daging, lahm. Dan di sana kana fitna asakumullah. Orang-orang Timur Tengah sana, Yaman lebih khususnya ikhwan, itu kebiasaan mereka terdahulu ikhwan tidak makan nasi. Namakan beras. Beras itu tidak mereka kenal di Yaman itu. Di zaman-zaman dahulu. Yang mereka kenal ialah bur. Yang diselip, digiling menjadi tepung. Tepung bur ini ikhwan fillah rahimakumullah dibikin adonan untuk roti. Khubus. Khubusnya ada yang panjang kayak pentungan polisi. Ada yang enggak begitu panjang, ada yang panjang sekali. Ada yang ukurannya cuman ya segede pentungan, ada yang besar. Ukurannya besar, bulatannya itu memanjang begitu kayak guling. Gulingnya bayi, tahu kan? Ya gulingnya bayi. Ada pula yang bulat. Yang bulat ada yang kecil, ada yang besar kayak tempe begitu, kayak satu nampan besar kubusnya itu. Mereka biasa memakan dengan idam namanya. Idam di sini namanya sayur. Tamam, sayur. Jadi makan kubusnya dicuil, diambil kubusnya, dicolet sama idam dimakan. Itu menurut mereka lebih mengenyangkan daripada yang namanya nasi. Biasanya pula mereka membuatnya dengan dalam bentuk asidah. Bukan manis, asidah yang pakai maraka. Jadi mereka beli ayam atau kambing atau sapi, dimasak berkuah begitu, diambil kaldunya. Kaldunya ini dimasukkan dalam marak, maraknya ini dimasukkan dalam asidahnya. Asidah ya sama kayak tadi, adonan cuman bukan untuk kubus, masih basah begitu. Hah, masih dalam aturan begitu. Masak mateng, kemudian masih menggunduk kayak gunung sekapuk begitu, menggunduk gunung begitu, kemudian dimasukkan di sebuah tempat yang agak cekung, pasca atau apa, disiram dengan yang namanya marak, banjir marak. Maraknya itu kaldu ayam yang digoreng tadi itu, atau kaldu kambing, atau kaldu sapi, atau kaldu unta. Ya salah, zeh. Makanya sudah dia dicomot langsung satu baskom itu jamaah begitu, comot asidahnya dicelup-celupkan sama maroknya dimakan. Atau kalau enggak diambil dibikin kayak dibikin-bikin supaya agak cekung sedikit begitu, kayak ciduk begitu. Diambil maroknya dimakan. Ya salah. Seger ya ikhwan. Masyaallah. Saya tuh paling seneng kalau diundang sama orang Yaman makan kayak gitu itu. Ya Allah. Di Indonesia enggak ada ya. Sedap sekali, masya Allah. Agar begitu ya, itu mereka. Nah, di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberi makan orang yang fakir miskin sebagai fidyah, diberi makan khubus dan lahm, menunjukkan makan gede ini, warik warik katanya orang Tegal, kenyang itu. Tamam, sehingga dari atharnya Anas bin Malik ini menunjukkan kepada kita tidak ada ukuran tertentu tentang batasan fidyah, sehingga yang sahih, dan ini yang dikuatkan sama Syaukani rahimahullah ta'ala, bahwasannya ukuran fidyah itu ialah makanan yang mengenyangkan orang miskin tadi, sehingga masing-masingnya tergantung dengan gentongnya miskin tadi. Kalau kemudian kamu membayar fidyah, kebetulan ada orang fakir miskin lewat, nah sini pak, sini pak, sini pak, ada pak, saya mau membayar fidyah ini, ah mari buka puasa sama saya, makan. Ternyata satu orang miskin satu ini kurus, lurus, badannya lurus, tidak menggelembung gitu, lurus, Ternyata ususnya ya ikhwan, la haula wala quwata illa billah. Panjang dan muter-muter itu ususnya itu. Dikasih makan sepiring, kurang. Nambah lagi, sepiring, kurang. Nambah lagi, kurang. Indomie, habis. Kolak, habis. Es buah, lenyap. Buah-buahan, lahap. Minuman, satu kendi. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah. Emang itulah kebiasaan dia. Ya sudah, itulah bedanya kamu. Tamam? Namun umumnya ikhwan fillah azakumullah, umumnya orang itu sudah kenyang makan nasi satu piring atau umumnya. Hadza wa itu ukurannya ikhwan ya. Baik. Pembahasannya berikutnya ikhwan fillah azakumullah. Apabila orang tadi yang terkena fidyah tadi itu tidak mampu, tidak mampu, apakah fidyah tadi masih menjadi tanggungan dia sehingga dilaksanakan ketika dia mampu, ataukah gugur kewajiban bayar fidyah dikarenakan dia tidak mampu? Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' menyatakan fihi qaulan, ada dua pendapat. Ini keadaannya seperti kafarat. Sehingga yang sahih kata beliau, wal asah, pendapat yang sahih ialah tetap menjadi tanggung jawab dia, tanggungan dia sampai dia mampu. Hadza huwa. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pembahasan berikutnya. Kalau ada orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya tadi. Saya kan jelaskan hukumnya sama kayak orang jumbo ya. Orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, hukumnya sama kayak orang jumbo. Dia ini enggak puasa. Kemudian tiba-tiba dia mampu untuk berpuasa. Secara medis orang ini tidak diharapkan kesembuhannya. Sehingga dia begitu mendengarkan keterangan dari pihak dokter enggak puasa dia. Kemudian dia mendapatkan ada rasa kayaknya kuat ini puasa ini. Merasakan segar puasanya ini. Maka dia pun puasa. Wah subhanallah, sampai selesai Ramadan. Sehingga pertengahan, dari awal sampai pertengahan dia enggak berpuasa karena secara medis katanya sudah enggak diharapkan sembuhnya, lemah fisik. Subhanallah pertengahan puasa kuat dia. Seger badannya, puasa sampai akhir Ramadan. Pertanyaannya apa kemudian dia harus mengqadha puasa yang sebelumnya? Di sini ada dua sisi pendapat inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan yang sahih ialah dia wajib mengqadha puasanya. Sebab fidyahnya itu sebagai ganti ketidakmampuan dia untuk berpuasa, iya kan? Ya. Maka ketika dia mampu untuk berpuasa, maka gugurlah fidyah dia. Maka dia pun terkena qadha dengan keumuman ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka keadaan dia sama seperti orang-orang yang sakit yang lainnya. Hadza wa sahihan yang dikuatkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Kemudian orang yang tua jumbo tadi yang enggak mampu berpuasa tiba-tiba di pertengahan Ramadan dia mampu, agak sehat seger begitu, mampu puasa dan dia puasa, subhanallah selesai sampai selesai Ramadan. apakah wajib qadha? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan fihi wajhani hakahuma Darimi. Ada dua sisi pendapat Syafi'iyah dihikayatkan oleh Darimi. Wa qala al-Baghawi wa naqalahu al-Qadhi Husain annahu la yalzamu li'annahu lam yakun mukhataban bis-shaumi bal bil-fidyah. Al-Baghawi menyatakan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qadhi Husain bahwasanya tidak wajib qadha, sebab ketika itu dia tidak terkena kewajiban puasa namun terkena kewajiban fidyah. Katanya Nawawi, namun Al-Baghawi sendiri beliau berpendapat bahwasanya kalau dia mampu untuk mengqadha maka dia harus berpuasa dan dia harus membayar qadha. Tamam, wa sahihana fi dinin azakumullah, seperti keadaannya orang yang sakit tadi. Orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya yang ternyata mampu untuk berpuasa, maka sama seperti ini pula, mbah-mbah tua yang jompo yang enggak kuat puasa bayar fidyah kemudian ternyata mampu puasa, maka dia pun harus mengqadha puasanya. Keadaannya sama, hukmu wallahu taala alam bisawab. Pembahasan yang berikutnya, bagaimana kalau kemudian orang yang enggak mampu puasa tadi, baik orang yang sakit tadi atau yang sudah tua jumbo, dia takalluf memberatkan dirinya setengah mati, memaksa dirinya untuk berpuasa dan puasa dia, bagaimana? Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Majmu' wattafaqu ala annahu law takallafa shauma wa shama fala fidyata wal ajuz ka syaikh fi jami' hadha wa huwa ijma'. Mereka sepakat kalau seandainya dia tadi bersusah payah untuk berpuasa dan berhasil berpuasa maka tidak terkena fidyah, ya cukup dianggap sebagaimana orang lain yang mampu berpuasa. Dan perempuan yang tua hukumnya sama dengan laki-laki yang tua dalam perkara seperti ini, dan ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi paham ya? Misalkan dia memberatkan dirinya sekuat tenaga, dia mau ingin puasa padahal dia sudah sepuh. Wah subhanallah, mampu dia berpuasa, maka itu jalan dan tidak membayar fidyah. Pembahasan yang terakhir seputar masalah jompo yang masih berkaitan dengannya ialah seseorang yang mengkhawatirkan dirinya binasa karena kelaparan dan kehausan. Bagaimana ini? Dari pahamin? Misalkan dia kerja, dia puasa, sehat dia sehat. Kerja berat, jadi kuli batu. Kerjaannya itu harus, wah mukuli batu yang atos-atos yang keras-keras di siang hari yang sangat terik. Tok, kayak godam yang gede. Setengah mati sampai lemes badannya ya kan. Lemes sampai betul-betul saking laparnya, saking hausnya dia sampai nafasnya sudah Senin Kemis sudah itu. Dikhawatirkan, wah orang ini sudah bahaya ini, bisa sekarat ini kalau enggak segera makan ini. Bagaimana dengan orang seperti ini ya kawan? Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan juga, beliau mengatakan qala ashabuna wa ghairuhum, madzhab Syafi'iyah dan yang lainnya menyatakan man ghalabahul ju' wal 'atash fa khafa al halak lazimahu al-fitru wa in kana sahihan muqiman. Seseorang yang sangat kehausan dan sangat kelaparan sampai mengkhawatirkan dirinya binasa seperti yang saya gambarkan tadi, sudah Senin Kemis matanya sudah melotot seperti itu dan enggak sadar, sudah keadaannya luar biasa, maka orang yang seperti ini harus berbuka puasa walaupun dia sebelumnya sehat dan dia dalam keadaan mukim. Berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian melemparkan jiwa-jiwa kalian ke dalam kehancuran. Juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kalian jangan membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha rahmat kepada kalian. Harus itu wajib untuk segera makan dan minum supaya jangan sampai dia mampus, dia mati dikarenakan dia kehausan atau kelaparan. Hadza. Terus bagaimana setelah itu? Setelah itu dia harus qadha. Fa'alaihil qadha, sebab kondisi dia seperti orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Demikian pernyataannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan akhirnya ikhwan fillah azakumullah beliau mengatakan ijma', sebab beliau mengatakan qala ashabuna wa ghairuhum, menunjukkan ini ucapan hampir ke seluruh para ulama tentang masalah ini. Masyaallah. Selesai pembahasan tentang masalah pak tua. Pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang permasalahan orang yang sakit, yang disebutkan dalam ayat faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, marid, yang dikatakan harus mengganti pada hari yang lainnya. Apa dhabitnya? Apa ukurannya? Ketentuan sakit yang kayak apa yang kemudian mendapatkan rukhsah tidak berpuasa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan lagi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menukilkan ucapan Syafi'iyah. Syartu ibahatil fitri ayyal haqahu bisawmi masyaqqatun yasuqu ihtimaluha. Syarat diperbolehkannya buka puasa ialah kalau dia berpuasa itu akan mendapatkan kesulitan yang susah dan sangat untuk dipikul. Paham? Ini syarat diperbolehkannya untuk buka puasa. Sangat memberatkan dia, sangat payah, sangat letih kalau dia berpuasa. Maka diperbolehkan buka puasa. Tamam? Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dhabit sakit yang di situ ada rukhsah untuk boleh tidak berpuasa ialah sakit yang kalau dibawa puasa itu memberatkan orangnya, susah setengah mati, mungkin dikhawatirkan memperlama kesembuhannya atau menambah sakitnya. Ini yang kemudian sakit yang mendapatkan rukhsah keringanan boleh dia tidak berpuasa. Dan ini pendapatnya Syafi'iyah dan pendapatnya Al-Hanabilah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Mardawi, dan pendapat ini yang sahih ya ikhwan. Yang namanya udzur itu kalau ada masyaqqah, ada keberatan, kesulitan. Sehingga kalau sakit yang ringan, ya tidak kena udzur. Tamam? Jangan seperti pendapatnya Zahiriyah. Pendapat Zahiri yang jumud mengatakan faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit. Halas, yang disebut sakit ya sudah. Sakit gigi ya halas, dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Sakit mata kan sakit juga namanya, berarti dia juga mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Sakit telinganya, gendangnya agak terganggu, berarti mendapatkan rukhsah untuk enggak berpuasa. Hadza zahiri. Jumud hadza. Tamam, tidak melihat hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang masalah keringanan-keringanan puasa. Yang kalau kita lihat di khanafitina asakumullah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh asy-syara' itu ialah dikarenakan karena ada unsur masyaqqah, keberatan yang menimpa orang tadi. Di musafir, haid wa nifas, ada hamil wal murdi, jompo, ila akhir ada masyaqahnya. Sehingga kalau sakit hati, saya gitu. Enggak ada kaitannya. Sehingga yang sakit itu ikhwannya sakit yang betul-betul. Kalau dibawa puasa itu membawa masyaqah. Hadza was sahih. Khilafan li ahli adh-dhahir. Tapi ikhwan, sekarang sakit. Apakah orang yang sakit itu boleh meninggalkan niat puasa? Misalkan dia sakit. Maaf, sakit yang sudah ada rukhsah di situ. Sakit dia. Apa kemudian dia diperbolehkan tidak niat puasa di malam harinya? Ngerti sakit sudahlah. Saya enggak niat puasa. Tentang masalah ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Al-Imam Nawawi lagi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, Asy-Syafi'iyah ashabuna, mazhab Syafi'iyah mengatakan, kalau sakit yang membolehkan orang tadi untuk berbuka puasa terus menerus, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan niat puasa di malam hari. Tapi kalau kemudian enggak terus menerus, kadang sakit, terus sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi. Ketika dia sedang sakit, enggak mampu puasa. Ketika dia sedang sehat, mampu puasa. Maka beliau merinci. Ketika waktunya dia berpuasa dalam keadaan dia sakit, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan niat puasanya. Tetapi ketika waktu masuk puasanya dalam keadaan sehat, maka dia tidak boleh meninggalkan puasa dan dia harus untuk meniatkan puasa di malam hari. Dan kemudian kalau misalkan nanti ternyata sakit lagi, enggak kuat lagi berpuasa dan butuh buka puasa, silakan buka berpuasa. Tapi berkaitan tentang masalah niatnya, kalau memang sakitnya terus menerus, maka boleh dia meninggalkan niat puasa di malam hari. Adapun kalau terputus-putus, dirinci ketika datang waktu puasa dalam keadaan dia sakit, maka dia boleh meninggalkan niat puasa. Namun ketika dia masuk waktu puasa dalam keadaan dia sehat, maka dia harus niat puasa di malam hari. Adapun kalau kemudian siang harinya dia sakit lagi, maka dia boleh berbuka puasa dan membayar qadha, mengqadha puasa, bayar puasa. Pembahasannya berikutnya, apabila ada orang yang berpuasa sehat, orang yang sehat dia puasa, di siang harinya tahu-tahu sakit. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, jazalahul fitru bila khilaf. Diperbolehkan bagi dia untuk buka puasa dengan tanpa khilaf. Demikian pula yang dinukilkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf menyatakan ijma, kesepakatan para ulama dianjurkan untuk buka puasa. Misalkan dia sehat, puasa sehat. Di siang harinya kemudian ternyata dia mendapatkan penyakit menjerat yang sangat dahsyat. Keluar semua itu yang dia makan waktu sahurnya itu. Sahur sak baskom. Nah, itu siang harinya langsung keluar semuanya, sak makanannya, sak air-airnya sampai kurus kering pucat. Lemas, sakit itu, enggak bisa kalau dia sudah berdiri sudah enggak mampu sudah, nemen sakit, payahnya luar biasa. Maka kalau demikian kondisinya dia diperbolehkan untuk berbuka puasa dan dia qadha bila khilaf, sebab keadaan dia seperti orang yang sakit. Mafhum? Mafhum. Pembahasan yang berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ialah bagaimana kalau orang yang sakit itu dia berusaha sekuat tenaga membebani dirinya untuk puasa. Akhirnya dia pun juga berpuasa. Bagaimana itu? Dalam konteks dia sakit. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menukilkan ittifaq kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Kata beliau, wa ijma'uhum annal maridha idza tahamala ala nafsihi fa shoma wa atamma shaumahu anna dhalika mujzi'un an. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang sakit kalau dia membebani dirinya untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa dan sanggup untuk menyempurnakan berpuasa, maka cukup bagi dia. Enggak harus qadha. Namun ikhwan fillah azakum wa ta khilaf. Yang khilaf ialah Al-Imam Ibn Hazm. Dia menyatakan kalau dia sakit wajib untuk buka puasa. Ayatnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ayat ini hanya membahas tentang masalah apa? Buka puasanya. Enggak ada keterangan harus puasa orang sakit itu. Sehingga orang yang sakit kalau kemudian dia memaksakan dirinya untuk berpuasa dan sanggup berpuasa, tidak sah, harus qadha. Hadza ganjilan. Wassawab ikhwan, pendapat yang dinukil kesepakatannya tadi oleh Ibn Abdul Barr itu cukup bagi dia. Naam, sah puasanya. Sah puasanya. Hadza huwa pembahasan-pembahasan tentang permasalahan orang-orang yang mendapatkan rukhsah ketika berpuasa. Maka selesailah pembahasan masalah seperti ini ikhwan fillah azakumullah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang masalah buka puasa. Selesai dari awal, sahur selesai, di tengah-tengah Ramadan selesai, buka puasanya dibahas. Gimana Pak Hamzah? Boleh. Enggak, bukan persyaratan. Bukan masalah. Yang penting niatnya dia. Niat ini ialah untuk fidyah, bukan ngasih sedekah. Bukan ngasih hadiah. Innamal a'malu binniyat. Apa? Enggak harus. Kenapa? Mengqadha saja. Terus? Hamil lagi. Terus nyusui sebentar, melahirkan, hamil lagi, masya Allah, ya wakil nyata benar, aku ngalami 4 kali, nah, anak papat orang kape, lahir, nggak lama, hamil. Caranya setahun, dua bulan, sebulan, bahkan ada jaraknya yang nggak sampai setahun, 11 bulan tok. Rumela sama aku, anak kedua sama anak ketiga. Nah, bagaimana ya ikhwan? Baik, menurut pendapat yang merojehkan qadha, ialah mereka mengatakan ya harus qadha. Sampai menunggu keadaan dia mampu. Harus qadha. Kalau misalkan dia keadaannya demikian sampai 4 kali 4 tahun berturut-turut, dihitung saja 30 kali 4, 120 hari. Maka dari itu, ikhwan fiddin azzakumullah, dinasihatkan kepada para suami untuk memberikan jeda kepada istrinya. Supaya sang istri tadi itu bisa menyaur puasanya. Ada yang pertama. Atau yang kedua, sang ibu tadi mengajak bayinya atau janinnya untuk berpuasa. Dan itu tidak semua perempuan itu mengkhawatirkan dirinya. Masing-masing itu relatif tergantung kondisi perempuan tadi itu. Kalau misalkan perempuan tadi itu kuat fisiknya, dibawa puasa bayinya, enggak ada masalah puasa. Ya namanya bawa puasa ya rewel, maklum. Rewel sebentar enggak ada masalah. Bawa puasa. Tamam? Hadza itu jadi antara jalan keluarnya. Imma kasih jeda. Ya 2 tahun baru hamil lagi, gitu loh. Setahun lagi. Kelenger. Allah musta'an. Kalau kenyataan bagaimana itu? Dengan cara yang kedua tadi itu, dengan cara diajak puasa. Kalau dia membawa bayi dan bayinya itu masih umur-umur nyusui, masih 3 bulan, 4 bulan. Itu ibunya berpuasa, sahurnya yang banyak ibunya itu. Sahur yang banyak, minum yang banyak. Sehingga dari sahur tadi itu bisa menghasilkan susu yang bagus sampai awal siang. Sampai zuhur lah kira-kira. Pada zuhurnya sudah panas susunya, sudah enggak enak, sudah enggak doyan bayinya itu. Ya kamu sementara ya kamu kasih susu kaleng. Nyusu sama sapi. Hah, susu kaleng. Apa namanya susunya di sini? Hah? Dengko. Susu bayi dengko. Susu apa namanya? Hah? Apa namanya susunya di sini? Oh, Pak. SGM, SGM 1, SGM 2, lak apa namanya? Ramai lah kalau itu, wes, cocok. Turun pengalaman, turun pengalaman. Allah Subhanahu kan. Begitu dikasih susu sampai menjelang sore, begitu dia waktunya buka puasa, makan lagi yang banyak sampai paginya hari lagi nggak ada masalah. Dan itu sudah saya coba beberapa kali berhasil, nggak ada masalah. Rewel sebentar, kasih enggak air madu, kalau enggak air susu sapi, maka. Dan hasil sehingga utangnya enggak banyak. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Alas, nakti insyaallah ikhwan, dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah berbuka puasa insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa